selalu kau siramkan. Jangan biarkan bungamu merana, merambat tanah sejadi-jadi. Segera dengan rasa mesra, jangan tunggu hingga bungamu layu, nanti disunting si orang lalu, kecewa kalbu penuh cemburu. Godaan si tumpang jati. Oh, insan yang tiada merasa betapa nikmat harumnya tidak menghiraukan bunga. Dan mengerti dijaga bunga sepenuh hati dari godaan si kumbang jati. Sunting si orang lalu, kecewa kalbu penuh cemburu. Oh, insan yang tiada merasa betapa nikmat harumnya tidak menghiraukan bunga. Dipupuk dan disiramilah juga oleh orang yang bijak dan mengerti. Dijaga bunga sepenuh hati dari godaan si kumbang jati. Godaan si kumbang.